berganti, bunga telah bersemi. Mengapa engkau masih di sana duduk dan termenung? Hari telah berganti, hujan pun telah berhenti. Hapuslah sudah air mata dari pipimu. Berganti, lihatlah kesini.